Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudariku, pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, di antara kemuliaan Al-Qur'an ialah senantiasa mengajak kita untuk selalu bekerja sama dalam membangun kerjasama, meningkatkan hal-hal mulia yang melahirkan kerjasama terbaik dalam mewujudkan kemaslahatan di muka bumi ini. Di antaranya Allah berfirman di Quran surah Al-Maidah, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa." Dan hendaklah kalian saling bekerja sama untuk mewujudkan berbagai kebaikan berdasar nilai-nilai takwa. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala seringkali menghadirkan pada kita kesempatan-kesempatan untuk bersinergi, membangun nilai-nilai kebaikan, saling bekerja sama, membantu dan mewujudkan nilai-nilai maslahat dalam kehidupan di muka bumi ini. Kadang ada yang terlihat menyenangkan, kadang ada yang tampak begitu menggelisahkan. Saat ini, di antara hal yang Allah hadirkan kepada kita dalam peluang membangun sinergi kebaikan itu adalah hadirnya ujian-ujian bagi kita saat ini yang nampak di sementara tempat di Indonesia. Terkhusus bagi saudara-saudari kita di kisaran Bogor, Puncak, dan sekitarnya, saat ini kita saksikan tengah mengalami satu ujian, maka saya ingin mengajak kepada seluruh saudara-saudari sekalian, terkhusus siapapun yang senantiasa belajar bersama kami, mari gerakan semua potensi kita yang terbaik untuk membantu saudara-saudari kita, apapun yang diperlukan saudara-saudari kita, jangan melihat siapa dia, muslim ataukah bukan, jika memerlukan bantuan kita dan pasti memerlukannya, mari kita kerahkan segenap kemampuan kita. Baik tenaga, materi, atau paling minimal doa yang bisa kita sampaikan. Mari kita bantu saudara kita, ringankan beban mereka. Dan saya juga mengharap kepada saudara-saudari sekalian yang tengah diuji dengan musibah terkait, sabarkan, kuatkan diri kita, dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji hamba-Nya kecuali bila ia sanggup menjalaninya dan guna mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya ingin mengajak sekali lagi, bagi yang mengalami musibah, kekuatkan diri, dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, evaluasi diri, dan bagi kita semua, mari kita gerakkan sekali lagi potensi kebaikan kita untuk membantu saudara-saudari kita yang tengah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Adi Hidayat, Akhir TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.